Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa'idha taqarrar dhalika indahum, naqalahu minhu ila du'aihi wa ibadatihi wa su'alihi as-syafa'. Masih membahas tentang tipu daya syaitan atau khutuwatis syaitan. Khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kemarin sudah dibahas, awalnya adalah menyuruh untuk ghulu dalam memuliakan seseorang. Kemudian membangun kuburannya atau membuat gambar-gambarnya. Setelah itu disuruh untuk beribadah di sisinya. Masih beribadahnya kepada Allah, tapi di sisi patung orang soleh tadi atau di sisi kuburan orang soleh tadi. Wa idza atau fa idza taqarrara dzalik, kalau sudah terlaksanakan, naqalahu minhu ila du'aihi wa ibadatihi, maka diajak lagi untuk berdoanya kepada kuburan tersebut, kepada patung tersebut. Wa ibadatihi, mengajak untuk menyembahnya. Wa su'alihi syafa'ah, dan diajak untuk meminta kepada kuburan tersebut atau patung tersebut, meminta syafa'at. Min dunillah. Wa itikadi qabrihi wa sanan tu'allaq 'alaihi al-qanadil was-sutur. Kemudian mereka jadikan kuburannya seperti berhala. Seperti berhala. Digantungkan padanya kendil, kanadil, wasutur. Digantungkan padanya pelita-pelita. Diberi tirai-tirai. Watikhadihi idan. Dan kemudian dijadikan sebagai hari raya atau sebagai perayaan. Sudah pernah kita bahas bahwa yang namanya perayaan itu menunjukkan makna acaranya, makna waktunya, dan makna kumpulannya. Jadi mereka berkumpul di kuburan itu dikatakan Eid. Menjadikannya sebagai Eid. Wa yutafu bihi, mereka tawaf mengelilingi kuburan tersebut. Wa yustalam wa yuqabbal, mengusap-ngusapnya, menciumnya. Wa yuhajju ilaihi, bahkan mengadakan acara haji atau semirip dengan acara haji di kuburan tersebut. Bidabhin indahu, dengan menyembelih sembelihan-sembelihan di sisinya. Fa idza taqarrara dzalika indahum, kalau itu juga sudah terwujud, naqalahum, akan diajak lagi untuk mengajak manusia. Sekarang bukan dirinya saja, tapi mengajak orang lain untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Watiqadihi idan, dan mengajak mereka untuk menjadikan kuburan sebagai id, sebagai tempat pertemuan. Waman sakan, sebagai tempat sembelihan. Warau anna dhalika anfa' lahum, mengira bahwa itu lebih bermanfaat buat mereka dalam dunia mereka dan akhirat mereka. Wa kullu hadza mimma qad 'ulima bil ittirar min dinil Islam, dan itu semua sudah diketahui dengan ittirar, dengan aksioma dalam agama Islam. Annahu mudaddun lima ba'athallahu bihi, bahwa itu bertentangan dengan agama yang Allah utus nabi membawanya. Min tajridit tauhid, yaitu pengesaan dan memurnikan tauhid. Wa la yu'bad illallah, dan agar tidak diibadahi kecuali Allah. maka apa yang mereka lakukan jelas bertentangan dengan inti agama ini. Fa idza taqarrara dzalik, kalau sudah ditetapkan demikian, naqalahum minhu ila anna man naha an dzalik faqad tanaqqasa ahlur rutab al-aliyah. Tahapan berikutnya, perhatikan, setelah pertama hulu, kedua membuat gambar-gambarnya dan kuburan-kuburannya dibangun, ketiga beribadah di sisinya, keempat beribadah kepadanya, kelima mengajak orang lain kepadanya, keenam menganggap siapa yang tidak mau melakukan seperti mereka dianggap tidak menghormati ulama, dianggap tidak memuliakan ulama. Diajak lagi pada langkah berikutnya dari langkah-langkah syaitan, yaitu anna man naha an dalik faqad tanaqqasa ahlar rutabil aliyah. Siapa yang tidak melakukan seperti mereka, tidak tawaf mengelilinginya, tidak meratap di sisinya, tidak meminta syafaat kepadanya, dianggap tanaqqasa, merendahkan ahlur rutabil aliyah, orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Rutab jamak dari rutbah. Rutbah adalah tingkatan-tingkatan. Ahlu rutab al-aliyah, orang-orang yang memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi. Aliyah, tinggi. Wahabtahum an manzilatihim, dan dianggapnya menjatuhkan dari kedudukannya. Kalau tidak membangun kuburannya, berarti tidak memuliakannya. Kalau tidak meratap di sisinya, berarti tidak memuliakannya. Wa za'ama annahu la hurmata lahum wala qadar, dan menganggap bahwa berarti kalian menganggap yang dikubur ini tidak memiliki kehormatan apapun dan tidak memiliki kadar apapun. Berarti apa yang keenam? Mengajak untuk memusuhi ahli tauhid. Diajak untuk memusuhi ahli tauhid yang tidak mau melakukan terhadap kuburan seperti mereka. Wa ghadiba al-musyrikuuna wasma'azzat qulubuhum. Marah orang-orang musyrik tadi kalau ada yang melarang perbuatan mereka karena dianggap tidak menghormati ulama. Wasma'azzat qulubuhum. Hati mereka gemetar. Sebagaimana dikatakan dalam ayat, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabsyirun. Jika disebut nama Allah sendirinya, isma'azzat qulubul ladzina la yu'minun, akan bergetar hati-hati mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi, kalau disebut yang selain Allah, idahum yastabsyirun, justru mereka gembira. Jadi kalau disebut selain Allah, gembira. Kalau disebut Allah sendirinya, maka hati mereka bergoncang karena marah. Wa sara dzalika fi nufusi katsir min al-juhali wat-tughaam. Dan yang demikian menjalar di hati-hati kebanyakan orang-orang bodoh, orang-orang yang melampaui batas. Kalau ada orang-orang yang melarang untuk mengkeramatkan kuburan, melarang untuk meninggikan kuburan, melarang untuk meramaikan kuburan, dianggap sebagai orang yang paling jahat sedunia. Dianggap orang yang paling kurang ajar kepada para ulama. Padahal justru itulah nasihat para ulama yang ada dalam sunnah-sunnah Nabi, yaitu untuk tidak meninggikan kuburan-kuburan dan tidak menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa katsirun mimman yantasib ila al-ilmi wad-din, bahkan kebanyakan yang dikaitkan dengan agama dan ilmu. Siapa yang dikaitkan dengan agama dan ilmu? Dianggap orang alim, itu dikaitkan dengan ilmu. dianggap sebagai tokoh agama, itu dikaitkan dengan agama. Bahkan kebanyakan orang-orang yang yantasib ilal ilmi wad-din, yang dikaitkan dengan ilmu dan agama, justru mereka lah yang memusuhi ahlut tauhid. Tokoh agamanya, tokoh kiainya, tokoh orang-orang yang dianggap sebagai orang berilmunya, justru mereka lah yang memusuhi tauhid dan ahli tauhid. Adau ahli tauhid wa ramauhum bil adhaim, dan menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan besar. Wa naffarun nas anhum, dan menjauhkan manusia daripadanya. Wa walau ahli syirki wa adzamuhum, dan berwala kepada ahli syirik dan mengagungkan mereka. Wazamu annahum awliya Allah, dan mereka menganggap bahwa mereka adalah wali-wali Allah. Wa ansaru dinihi wa rasulih, mereka mengaku diri mereka sebagai penolong-penolong agamanya, penolong rasulnya, pembela nabinya, padahal justru menyelisihi ajaran sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa yaballahu dzalik, dan Allah menolak hal itu. Dan Allah katakan, wa ma kanu awliya'ahu, mereka bukan wali-walinya, mereka bukan wali-wali Allah. Inna awliya'uhu illal muttaqun, sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Intaha kalamuhu, yani kalam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wafil qissati fawaid dzakarahal musannif, dan di dalam pembahasan ini ada faedah-faedah yang disebutkan oleh musannif di dalam kitab beliau. Minha, di antaranya, anna man fahima hadzal bab wa ma ba'dahu, dan apa yang setelahnya, tabayyana lahu ghurbatal Islam, akan tampak baginya keasingan Islam. Wa ra'a man min qudratillahi wa taqlibihi alqulub al'ajab, dan niscaya dia akan melihat bagaimana kekuasaan Allah dalam membolak-balikkan hati yang sangat menakjubkan atau sangat mengherankan. Orang yang mensucikan Allah, mengesakan Allah, melarang kesyirikan-kesyirikan terhadap kuburan dan lain-lainnya, dianggap sebagai orang yang jahat, orang yang jelek. Sebaliknya, mereka yang mengagungkan kuburan, menyembahnya, menjadikannya tempat ibadah, menjadikannya sebagai sesembahan, dianggap sebagai orang-orang saleh. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetaplahlah hati kami di atas agamamu, di atas tauhid, di atas sunnah nabimu. Yang kedua, anna awwala syirkin hadatsa fil ardi, bahwa awal pertama kesyirikan yang terjadi di muka bumi, sababuhu mahabbatu salihin, ternyata sebabnya adalah berlebihan dalam mencintai orang saleh, melampaui batas dalam mencintai orang saleh. Ayal mahabba allati fiha ghulun atau ghuluun, yaitu kecintaan yang padanya ada ghulu, melampaui batas, ekstrim, berlebih-lebihan, mengkultuskan. Ini faedah kedua. Faedah ketiga, wa minha ma'rifatu awwal syai'in ghuyyira bihi dinul anbiya. Yang ketiga, pengenalan terhadap awal pertama yang berubah dalam agama para nabi. Yang ketiga, mengenali awal pertama yang berubah dari agama para nabi. Berarti harus dicatat Wa minha ma'rifatu sababi qabulil bid'ah. Yang berikutnya adalah mengenali sebab bisa diterimanya bid'ah. Apa sebab bisa diterimanya bid'ah? Enam, karena diberi nama, diberi label penghormatan orang soleh. Membangun kuburan bid'ah, memasang pelita-pelita ceplik padanya bid'ah, memberikan kubah di atasnya bid'ah. Tapi mengapa kok jadi diterima bid'ah-bid'ah ini oleh sebagian besar masyarakat? Karena dianggap memuliakan orang soleh. Maka kita dapat pelajaran penting. Biasanya kebidahan itu laku di pasaran kalau diberi nama-nama yang baik. Ini bid'ah, tapi dikasih nama pemuliaan orang soleh, penghormatan orang soleh, kecintaan terhadap wali, kecintaan terhadap orang soleh, dan seterusnya. Akhirnya, qabul al-bid'ah. Laku keras kebidahan-kebidahan karena diberi label kecintaan terhadap orang soleh. Makauni syara'i' wal fitar tunkiruha. Padahal syariat-syariat ini menentangnya. Wal fitar, fitrah-fitrah menentangnya. Tunkiruha, mengingkarinya. Wa anna sababu dhalika kullah. Dan sebab semua itu adalah majjul haqqi bil batil. Sebab bisa lakunya kebid'ahan dan kesesatan karena majjul haqqi bil batil, dileburnya kebatilan dengan kebenaran, dileburnya al-haq dan batil. Bagaimana melebur kebatilan dengan hak? Bi amraini, dengan dua perkara. Al-awwal mahabbatu salihin, wa-thani fi'lu unasin min ahli al-ilmi wad-dini syai'an aradu bihi khaira. Yang pertama, mahabbatu salihin, mencintai orang soleh. Ini hak. Ini hak. Kita wajib mencintai orang soleh. Tetapi kemudian dilebur di dalamnya bahwa karena kita mencintai orang soleh, maka kita bangun kuburannya, kita tinggikan kuburannya, kita pakai batu pualam yang paling mahal, kita beri kubah-kubah di atasnya, kita beri tulisan-tulisan ayat dan sebagainya, dan kita ramaikan kuburannya dengan tirakatan, dengan berbagai macam ibadah di sisinya, dan teruslah terus. Ini kebatilan dicampur. Yang hak dengan yang batil. Mencintai orang soleh, hak. Tetapi cara seperti itu dilarang oleh Nabi. Dilarang membangun kuburan. Dilarang meninggikan kuburan. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Berarti disebutkan di sini, Nasrullah salam al-afiyah, majjul haqqi bil batil, dileburnya kebatilan dengan kebenaran. Yaitu kebenarannya mencintai orang saleh, kebatilannya adalah dengan apa yang mereka anggap sebagai kebaikan padahal itu kejelekan. Fadhanna man ba'dahum annahum aradu ghairahu. Kemudian mengira orang belakangan bahwa yang mereka maksud berbeda. Wa minha ma'rifatu jibillatil insan. Faedah berikutnya, mengenali kebiasaan manusia secara umum. Fi kaunil haqqa yanqusu fi qalbihi wal batil yazid, ay fil ghalib. Kebiasaan yang berlaku pada keumuman manusia. Apa itu? Kaunul haqqa yanqus. Kebenaran selalu berkurang. Sedangkan kebatilan bertambah. Khairun nas qarni, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian yang berikutnya di bawahnya. Kemudian yang berikutnya di bawahnya lagi. Kemudian yang berikutnya di bawahnya lagi. Selalu berkurang. Contoh lain. Dalam hadis Ibn Abbas ketika menceritakan tentang Wad Suwa Yaghus Ya'uq dan Nasr. Pertama, hanya membuat gambar-gambarnya, tidak menyembahnya. Kemudian datang generasi berikutnya, apa kata Ibn Abbas? Nusial ilmu, terlupakan ilmu. Di sini masih punya ilmu, di sini ilmunya sudah hilang. Berarti terus manusia itu menurun, menurun, menurun, menurun. Kalau kalian tidak mendakwahkan kebenaran ini, besok, jadi ketika generasi kalian sudah menjadi generasi yang dewasa, berganti generasi kami dengan generasi kalian, maka kalian yang akan menjelaskan pada mereka ilmu. Kalau tidak, akan terus menurun, menurun, menurun, menurun. Ilmu terlupakan, terlupakan, terlupakan. Yang berikutnya, anna fiha syahidan lima nukila an ba'dis salaf, bahwa ini menunjukkan bukti apa yang dinukil dari salaf. Annal bid'ata sababul kufur, berarti kita mendapatkan bukti kebenaran ucapan salaf bahwasanya bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu adalah jembatan menuju kekafiran. Jembatan menuju kekafiran. Ada yang sudah sampai, ada yang belum. Artinya tidak semua mereka kafir. Ada yang sudah sampai, ada yang belum. Tetapi kebid'ahan itu mengarah ke sana. Mana buktinya? Buktinya kisah yang sedang kita pelajari dalam bab ini. Ini kebid'ahannya. Membikin patung-patungnya, membikin gambar-gambarnya, membangun kuburan-kuburannya, meninggikan kuburannya, memasang kubahnya, dan seterusnya. Apa akibatnya? Ujung-ujungnya, pada generasi berikutnya, disembah. Pada generasi berikutnya, kufur. Berarti kebid'ahan membawa kepada kekafiran. Al-bid'ah baridul kufur. Dan juga membenarkan ucapan salaf. Annaha ahabbu ila iblis min al-ma'siyah, bahwa kebid'ahan lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kebid'ahan lebih disukai daripada maksiat. Mengapa? Kalau kemaksiatan-kemaksiatan, orang yang melakukannya sadar kalau itu maksiat, maka diharapkan akan taubat suatu saat. Diharapkan akan bertaubat suatu saat, karena orang muslim tersebut yang berbuat dosa merasa, saya berbuat dosa, saya berbuat dosa, saya berbuat dosa. Tetapi yang melakukan kebid'ahan tidak pernah merasa kalau itu dosa. Karena tidak pernah merasa kalau itu dosa, maka dia akan terus semangat, semakin semangat, semakin semangat, sampai menuju kekafiran. Oleh karena itulah, bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'asiyah. Kebid'ahan lebih disukai oleh iblis daripada ma'asiyah. Li'annal ma'asiyah qad yutabu minha. Karena kemaksiatan bisa jadi orangnya bertaubat suatu saat. Wal bid'ah, sedangkan kebid'ahan, la yutabu minha. Kebanyakan pelakunya tidak pernah mau taubat, karena tidak merasa dia salah. Baik. Wa minha, yang berikutnya, ma'rifatu syaitan bima ta'ulu ilaihil bid'ah walau hasuna qasdul fa'il. Yang berikutnya adalah mengenali perbuatan dan rencana syaitan. Bima ta'ulu ilaihil bid'ah, dengan apa yang akan disebabkan atau apa yang akan didatangi oleh bid'ah, walau hasuna qasdul fa'il, walaupun tujuan awalnya si pelaku baik, tujuannya hanya mengenang, tujuannya hanya iktida mengikuti orang soleh tersebut, tujuan awalnya, tapi syaitan tidak peduli kamu niatnya apa, yang penting bangun dulu kuburannya, bangun dulu kubahnya, bikin dulu patung-patungnya, bikin gambar-gambarnya. Nanti syaitan akan menggoda generasi setelahnya. Dulu nenek moyangmu meminta syafaat dari sini, meminta hujan dari kuburan ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Wa minha ma'rifatul qa'idah al-kulliyah, Yang berikutnya adalah pengenalan terhadap kaidah yang umum, yaitu an-nahyu 'anil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi ay min asy-syirk. Apa kaidah al-kulliyah? Kaidah al-kulliyah adalah kaidah mendasar, yaitu larangan dari ghulu adalah larangan terhadap ghulu tersebut, sekaligus larangan terhadap apa yang akan disebabkan nanti oleh ghulu. Apa itu? Minasyirki, dari kesyirikan-kesyirikan. Berarti melarang kesyirikan dan melarang pula jalan-jalan kesyirikan. Melarang kesyirikan dan melarang jalan-jalan menuju kesyirikan. Berarti larangan ghulu adalah mengandung larangan terhadap apa yang nanti akan terjadi disebabkan oleh ghulu, yaitu kesyirikan. Kalau ghulunya saja dilarang, apalagi syiriknya. Jalan-jalannya saja dilarang. Wa minha an-nahyu 'anit tamatsil. Larangan untuk membuat patung-patung. Wal hikmah fi izalatiha. Dan kita mengetahui hikmah menghilangkan patung-patung, memusnahkan patung-patung atau menghancurkan patung-patung. Hikmahnya adalah menutup jalan-jalan syirik. Wa minha ma'rifatu 'azmi sya'ni hadhihi al-qissah. Faedah berikutnya adalah mengenali besarnya urusan yang ada dalam kisah ini. Kisah apa? Kisah di dalam tafsir Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Kisah tentang kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi yang ternyata disebabkan oleh al-ghulu. Barakallahu fikum.